الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إخواني وأخواتي في الله طلبة العلم رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله Nahmadullah wa nashkuruh ala minnatih wa ni'amihi alayna jami'an wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad habibina wa qudwatina wa man atawa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. InsyaAllah hadihi laylah mubarakah sanuasil darsana lilkitab al-mukhtasar min hajil qasidin lil-imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Mazilna fi bab hukukil muslim warrahim waljiwar. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala, ومنها أن يصون إرض أخيه المسلم. Di antara hak saudara kita adalah menjaga kehormatan saudara kita yang muslim, menjaga jiwa mereka, menjaga harta mereka dari kezaliman orang lain. Nah. Ya, azi ayyasuna irdo akhihil muslim wa nafsahu wa malahu an zalmi al ghair. Menjaga kehormatan saudara kita, jiwa, hartanya dari kezaliman orang lain. Sehingga kalau ada yang menjelek-jelekkan, barakallahu fikum, saudara kita, maka kita bela. Ya. Ketika kita tahu, itu adalah sebuah kebohongan atau kedustaan, maka kita wajib untuk membelanya. Atau jiwa. Iya. Nah, ketika kita melihat teman kita, saudara kita, ada yang hendak menyakitinya, memukulinya, atau barakallahu fikum tayyib, memalakinya, kita yang melihat tidak boleh diam saja, tapi berusaha untuk membela. Wa yunasila dunahu wa yansuruhu. Nah, hendaknya dia berjuang dan bertarung untuk membela hak-hak saudaranya tadi dan menolong dia. Itu adalah hakul ukhuwah. Nah, ya. Jadi bukan kita malah bersikap pengecut, penakut. Ketika teman kita hendak disakiti, baik barakallahu fikum, raganya, hartanya, kehormatannya, nah, kita malah lari, kita malah acuh tak acuh, kita malah cuek. Itu merupakan sifat seorang jabban, seorang penakut, dan dia tidak menunaikan hak sebagai seorang teman atau saudara. Wa minha idza buliya bidzi syarrin fayambaghi ayyujamilahu wa yattaqiyahu. Kalau dia diuji dengan orang yang jelek perangainya, buruk perangainya, artinya mau tidak mau dia harus berinteraksi dengan orang-orang yang dikenal dengan nakal atau barakallahu fikum mungkin bandit ya, atau mungkin penjahat barakallahu fikum. Nah, dia tahu baik orang yang dia hadapi ini bukan orang baik. Barakallahu fikum. Nah, selama orang tersebut tidak bertingkah, tidak membuat ulah yang mengancam kita, keluarga kita, ya dia biasa-biasa saja. Ketika dia bermuamalah dengan kita, tegur dan sapa, nah, maka kata beliau, Anda jangan menyikapinya juga terlalu frontal, terlalu vulgar, ya, terlalu keras dan kaku. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, fayambari ayujamilahu. Hendaknya dia menyikapi orang tersebut dengan mujamalah. Ya. Nah, tindakan yang indah, tindakan yang santun, wayattaqiyahu, dan menjaga diri dari orang tersebut, dalam artian ya, tidak membentuk frontal ya, pront. Nah, artinya berusaha untuk menantang dia, memancing emosinya, memancing amarahnya. Enggak perlu. Wong orang tersebut biasa-biasa saja. Paham ya? Nah, jadi enggak perlu antum ketika berpapasan gitu ya sama anak-anak nakal yang lagi nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, barakallahu fikum, lagi main gitar, iya, tayyib, bercanda dan berguyon di situ, nggak perlu antum datang ke sana tiba-tiba, ya mengobra-abri itu tempat mereka berkumpul. Nah, tayyib, gitarnya antum ambil, antum patahkan, hey, kalian bisa diem nggak dari sini? Ya, kabur, jangan main di sini. Barakallahu fikum, tayyib. Dalam kondisi anak-anak tadi ya nggak ngapa-ngapain ya, dia cuma sama teman-temannya saja. Barakallahu fikum. Nah, nggak perlu yang seperti itu. Barakallahu fikum. Atau ketika lewat ya, berpapasan, langsung antum sengaja tabrakkan bahu antum dengan bahu dia. Apa loh? Minggir. Gitu ya. Enggak perlu kayak gitu. Justru sama orang-orang yang seperti ini, antum jangan memancing emosi mereka, jangan memprovokasi mereka. Tapi bertindaklah dengan tindakan yang santun. Barakallahu fikum. Nah, itu ajaran dari agama Islam ya. Bukan kenifakan. Bukan bentuk kemunafikan. Tapi begitulah cara menangani orang-orang yang nakal, orang-orang yang jahat. Barakallahu fikum. Nah, li hadithi Aisyata radhiyallahu anha. Dengan dasar hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, disebutkan dalam ta'liq itu disebutkan riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad, anna rajulan ista'zana 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang minta izin untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, tayyib, i'zanu lahu. Fabi'sa ibnul asyirah au bi'sa akhul asyirah. Maka Nabi mengatakan kepada barakallahu fikum pelayannya atau pembantu beliau, izinkan orang itu masuk. Tapi sebelum orang itu masuk, Rasul memberikan pernyataan bi'sa ibnul asyirah. Ini sejelek-jelek ya anak keluarga kita. Bi'sal akhul asyirah, ini sejelek-jelek saudara dalam keluarga kita. Maksudnya keluarga besar ya umat Islam. Nah, artinya orang ini bukan orang yang baik. Orang ini bukanlah orang yang barakallahu fikum bagus perjalanannya, track record-nya. Imma dia adalah seorang penjahat, orang yang nakal, atau bandit, barakallahu fikum. Itu kondisi dia. Tapi sama Rasul masih diterima. Faqala marratan rajulun tayyib. Falamma dakhala alaihi atau faqala murrah rajulun falamma dakhala alaihi atau faqala waqala marratan rajulun na'am. Atau dalam satu kali beliau mengatakan laki-laki inilah laki-laki yang buruk. Falamma dakhala alaihi, ketika orang itu sudah masuk menjumpai Rasul, alana lahul qaul, Rasul pun melembutkan pernyataan dan ucapannya. Nah, ya, ketika orang ini datang, assalamualaikum Rasulullah, waalaikumsalam, ahlan, silakan duduk. Ya, tadi dari orang yang enggak ada, Rasul menyebutkan ini orang yang buruk, ini saudara yang jelek. Nah, tapi ketika orangnya datang, Rasul malah bersikap lembut. Falamma kharaja qalat Aisyatu. Tatkala tamu tersebut sudah keluar dari rumah dan pulang, Aisyah tanya, ya, kok beda sikapnya Rasul? Qulta lahu alladhi qulta. Rasul, Anda telah mengatakan tentang orang ini seperti yang Anda katakan. Ya, perkataan yang menyebutkan dia laki-laki yang buruk, jahat. Nah, summa alanta lahul qaul. Tapi giliran setelah bertemu, Anda malah melembutkan tutur kata Anda. Faqala, maka Rasul berkata kepada Aisyah, taib ai Aisyah, syarrun nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah man wada'ahun nas au tarakahun nas ittiqa'a fuhsihi. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, manusia yang paling jelek posisinya, kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh masyarakatnya karena takut tindakan dia yang keji, yang fahish, yang buruk. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi di situ Nabi mengajarkan kepada kita untuk bisa bermujamalah ketika kita bergaul dengan saudara-saudara muslim kita yang memang tidak dalam satu server, ya. Server orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh. Nah, atau lebih cenderung dia kepada orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang barakallahu fikum banyak berbuat dosa. Ya. Tidak perlu bersikap berlebihan, menampakkan permusuhan Anda terang-terangan di hadapan dia. Nah, tapi mujamalah barakallahu fikum. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita dianjurkan atau dituntunkan melakukan tindakan yang demikian. Yang pertama, ta'lif al-qulub. untuk melembutkan hati orang-orang tersebut. Barakallahu fikum. Nah, karena orang-orang seperti ini, ketika kita menyikapi mereka seperti sampah, ya, walaupun memang kelakuannya sampah, tapi ketika kita menyikapi dia seperti sampah dalam artian yang namanya sampah kan dijauhi ya, dibuang, ditendang, barakallahu fikum na'am, tayyib. Justru akan membuat orang tersebut, barakallahu fikum, akan semakin jauh. Nah, padahal bisa jadi dia itu sedang mencari orang-orang yang mau merangkul dia, yang mau menarik dia dari jurang, barakallahu fikum, kehancuran. Ya, sehingga dengan tindakan kita yang baik kepada dia mujamalah, harapannya bisa melembutkan hati dia, pandangan dia tentang kebaikan dan keburukan itu berbeda atau berubah. Nah, baik. Yang menjadikan jurang antara soleh, ya, si soleh dan si toleh, si paling baik dan si paling buruk, karena memang perbedaan pandangan mereka. Si paling buruk melihat orang si paling soleh tadi munafik. Ah, munafik lu, depan aja depan manusia kamu baik, ya. Nah, baik. Tapi isi jeroanmu busuk. Nah, lebih busuk dari kelakuanku. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sedangkan si paling saleh melihat si paling buruk tadi, ya sebaliknya, dasar sampah. Ya, tayyib. Enyah kau dari kehidupanku. Nah. Jadinya jadi jurang pemisah, barakallahu fikum, tayyib, antara kedua belah pihak. Nah, sehingga yang muncul adalah nanti perseteruan, permusuhan, nah, gap-gapan, barakallahu fikum, maka yang terjadi adalah chaos, ya. Nah, bisa jadi nanti juga bisa yang namanya apa, perang, ya. Nah, dan itu terjadi. Ada teman-teman kita yang keras sekali dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ya benar. Tempat-tempat kayak tongkrongan-tongkrongan tadi datangnya sama dia, sama gerombongannya dia. Pakai jubah, pakai sorban. Nah, tempat anak-anak kayak gitu ditanyakan. Eh, lu, berhenti kakak lu. Ya, nah, kalau enggak tinggal pilih. Kanan kuburan, kiri rumah sakit. Mau yang mana? Nah, iya, anak-anak. Nakal-nakal tadi, lagi mabuk digitu kan, ya sudah. Ribut. Akhirnya ya, baku pukul, baku hantam. Barakallahu fikum. Nah, kan itu terjadi. Baik. Ya, kadang yang ini yang menang, kadang yang sana saling serang. Ya, nah, kali ini pihak tayyib, orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar yang nyerang, besoknya dia sama gangsternya juga menyerang markas yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Itu enggak sedikit kasus-kasus terjadi di beberapa wilayah, ya. Nah, tayyib. Walaupun sekarang ormasnya sudah dibubarkan, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu sempat bikin keributan di mana-mana, barakallahu fikum. Nah, cara yang tidak tepat. Ya. Nah, Rasulullah dan para sahabatnya enggak seperti itu. Mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi sikap kita yang mujamalah dengan ahli ma'asi tentunya dalam taraf tertentu, ya, bentuk kemaksiatannya. Nah, ahli maksiat yang bukan mujahara, ahli maksiat yang bukan suka apa? Mengendorse kemaksiatannya, mengiklankan kemaksiatannya, mengajak orang pada kemaksiatannya. Ahli maksiat yang memang sering secara terang-terangan barakallahu fikum mengadakan permusuhan dengan orang-orang yang saleh. Nah, ya. Ahli maksiat yang hanya untuk mereka sendiri kemaksiatannya. Ahli maksiat yang tidak barakallahu fikum suka resek dan mengganggu orang lain. Nah, yang seperti ini layak untuk kita sikapi dengan mujamalah. Barakallahu fikum. Nah, kita sikapi mereka dengan lembut, ya, ta'lifan lil qulub, untuk melunakkan hati mereka. Barakallahu fikum. Nah, dan cukup banyak juga yang berhasil. Tayyib, teman-teman kita yang tadinya anak pang, anak jalanan, barakallahu fikum, yang badannya itu penuh dengan tato, ya, yang rambutnya itu kayak kulit durian, tahu ya, yang jabrik-jabrik gitu ya. Nah, warna-warni, barakallahu fikum. Nah, belum lagi antingnya itu di mana-mana, ya, di hidung aja ada 10 antingnya kanan kiri, barakallahu fikum. Nah, ditindik, ya, ya, telinganya ditindik semua, tayyib, bahkan kelopak matanya ditindik juga. Ya, dia ingin menampilkan penampilan yang serem, barakallahu fikum. Nah, tayyib, tapi dengan tindakan orang-orang yang saleh, yang bermujamalah dengan dia, menyambut dia, ya, bahkan barakallahu fikum menjamu dia. Nah, jadi pandangan dia tentang orang-orang yang saleh itu berubah. Nah, bukan lagi dalam pandangan menurut dia orang-orang yang munafik, casingnya aja yang bagus, ya. Nah, barakallahu fikum. Dan kalau kita melihat cara-cara keburukan merangkul orang, ya seperti itu. Ya. Nah, dari berbagai macam, entah itu aliran kiri, orang-orang yang memang barakallahu fikum ateis, tayyib, komunis, cara dia merangkul orang-orang pinggiran ini, ya seperti itu, dibayiin. Ya, nah, diajak kumpul, sering ditraktir, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga mereka tertarik. Sedangkan orang-orang yang memang dari golongan putih, kita katakan, lebih cenderung apa? Menyikapi orang-orang pinggiran seperti ini seperti sampah. Ya, ngomong aja enggak mau, apalagi duduk bersama, barakallahu fikum. Ya, baik. Memandang saja enggak sudi, bahkan meludah. Cuih, apa loh, sampah. Nah, barakallahu fikum. Jadinya mereka diambil sama orang-orang yang dimanfaatkan. Ya, sama orang-orang kiri, komunis, ateis, atau golongan-golongan satanik. Ya, nah, yang mereka gunakan itu solidaritas. Ya, nah, tayyib. Mereka mau menganggap hubungan antara sesama mereka itu lebih kuat solidaritasnya. Terkadang memang demikian kenyataannya. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana solidaritas di kalangan mereka itu yang begitu kuat, barakallahu fikum. Tayyib, anak-anak kayak gitu kalau ketemu sama mereka di jalan padahal enggak kenal, wah itu luar biasa. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi lagi antum tahu ya, anak-anak jalanin tuh ya, kadang pakai motor yang banyak dengan apa? Botol-botol, kaleng-kaleng, sampah bener emang kayak kotak sampah motornya itu, barakallahu fikum. Nah, pinggir jalan gitu. Tayyib, kadang di pom bensin. Pak, bagi duit Pak buat makan Pak, melanjutkan perjalanan Pak, lapar Pak, gitu. Nah, orang-orang biasa atau orang seperti kita ya lewat aja, kasih muka pun tidak. Nah, ya, tayyib. Tapi orang-orang yang anak-anak seperti itu ketika lihat seperti itu, padahal nggak kenal, temen dianggap kayak sedulurnya. Nah, tayyib. Ya, berhenti. Dia ke Indomaret, ke Alfamaret sebentar. Barakallahu fikum, dibelikan roti anak-anak tadi. Baik. Iya. Wah, itu terima kasih sekali dia. Makasih bang, makasih bang. Nah, baik. Tenang aja bro. Kita saudara, ya kan? Nah, seduluran saklawasi. Salam. Salam anak metal. Ya. Nah, iya. Nah, itu cepat sekali anak-anak seperti ini, barakallahu fikum, diambil dan dirangkul. Ya, oleh orang-orang kiri tadi. Orang-orang komunis yang enggak percaya sama Tuhan, ateis, atau golongan-golongan satanik, ya. Nah. Baik. Udah punya tempat nginep belum? Belum ada, Bang. Kita sudah 3 hari ini belum makan, enggak ada tempat nginep. Sudah ikut kita yuk. Nah, dikasih rumah, tempat tinggal, ya, barakallahu fikum. Baik, dibagusin. Habis itu ya baru diajak, dimasukkan barakallahu fikum paham-paham tayyib kebatilan dan kejelekan. Nah, itu akibat dari orang-orang yang baik enggak peduli. Akibat dari orang-orang yang saleh barakallahu fikum ya. Menganggap mereka benar-benar sampah. Paham ya? Nah, beda halnya kalau sebaliknya antum ya seorang santri berjubah pakai peci barakallahu fikum ketika melewati anak-anak tadi pom bensin gitu ya. Nah, antum mungkin baru pulang dari kajian atau ngisi taklim kebetulan bawa apa sisa makanan kajian taklim dengan 2 kantong. Nah, ada anak-anak kayak pang-pang tadi di pom bensin antum berhenti. Iya, barakallahu fikum. Bang, bagi duit, Bang. Aku punya ini aja mas, ya. Nah, kasih itu 1 kresek. Nah, dia akan terima kasih itu. Iya, baik. Dia akan sangat senang, barakallahu fikum, dan akan merubah pandangan dia tentang orang-orang yang saleh, barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Jadi dalam menyikapi orang-orang yang seperti ini, jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kasar, ya, jangan terlalu vulgar, barakallahu fikum. Nah, kalau bisa ya, tadi dirangkul, barakallahu fikum, nah, dibimbing kepada yang baik. Dan sebenarnya mereka sangat butuh dengan orang-orang yang mau merangkulnya. Nah, tapi karena yang merangkulnya lebih banyak orang kiri atau golongan satanik, ya akhirnya kena ke sana. Sedangkan orang-orang yang saleh golongan putih nah, lebih berkesan untuk menjauh, jaga jarak. Nah, akhirnya mereka pun barakallahu fikum tayyib benci dengan golongan putih. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Qala rahimahullah wa qala Muhammad ibn al-Hanafiyah. Berkata Muhammad bin al-Hanafiyah, laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf man la yajidu min mu'asharatihi buddan hatta yaj'alallahu 'azza wa jalla lahu farajan. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, bukalah termasuk orang yang bijak, bukalah termasuk orang yang arif, orang yang tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang yang dia tidak mendapatkan celah ya untuk bergaul dengannya. Artinya orang tersebut sebenarnya barakallahu fikum adalah orang yang buruk, orang yang jelek. Tapi kita enggak bisa lepas dari dia. Iya, barakallahu fikum. Nah, bisa jadi karena memang hubungan kekeluargaan. Ya. Dia adik kita sendiri. Kakak kita sendiri. Ayah kita sendiri la qadarullah. Atau sepupu kita sendiri. Nah, mereka orang-orang yang memang mau tidak mau ada dalam kehidupan kita. Kita akan bermuasyarah dengan mereka. Tapi mereka bukan orang yang baik. Ya. Bisa jadi karena memang mereka ahli maksiat, atau bisa jadi karena memang mereka barakallahu fikum terpengaruh dengan syubhat, kebid'ahan, atau bahkan kesyirikan. Nah, kita tidak dianggap bijak atau arif ketika tidak bisa bermujamalah dalam bergaul dengan mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Terlalu tadi menjaga jarak, terlalu barakallahu fikum kaku, terlalu keras barakallahu fikum. Nah, sehingga mereka mental, bukan malah mereka tertarik kepada Islam yang benar, tapi sebaliknya. Mereka lebih tertarik dengan kekufuran, mereka lebih tertarik dengan kebid'ahan, mereka lebih tertarik dengan kesyirikan. Ya, apa itu? Salafi itu, keras itu. Ya, nah, sama dulur sendiri aja, wah, dolala finar, kuluhum, finar, finar. Nah, barakallahu fikum. Ya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ya. Susah hidup jadi salafi itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, sehingga keluarga kita ya akhirnya menjauh. Karena sikap kita yang terlalu kaku, sikap kita yang terlalu barakallahu fikum na'am, keras ya. Nah, sehingga mereka menjauh. Jadi kata beliau bukanlah orang yang bijak. Bukanlah orang yang arif. Tayyib, tidak bisa bermuamalah dengan baik dengan orang-orang yang memang dia harus bermuamalah dengannya, walaupun secara karakter ya orang tersebut buruk. Nah, jadi Anda harus pandai-pandai dalam barakallahu fikum muasyarah yang bagus. Ya, bagaimana caranya untuk barakallahu fikum menarik, bagaimana caranya untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar barakallahu fikum. Nah, walaupun tetap menjaga prinsip-prinsip kita sampai Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menjadikan jalan keluar untuk dia barakallahu fikum. Naam, intinya itu ya, untuk teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang mungkin bukanlah orang yang baik atau bukanlah ahlu sunnah, harus pintar-pintar kita bermujamalah, muasyarah yang ma'ruf dengan mereka. Jadi jangan tunjukkan sisi eksklusivisme, ya, kita benar-benar eksklusif, jauh, jaga jarak dengan mereka. Jangan juga menunjukkan sisi arogansi, kesombongan kita karena kita merasa lebih baik, lebih suci, lebih benar. Nah, akhirnya menganggap mereka orang yang terbuang. Barakallahu fikum. Tidak demikian Islam mengajarkan kita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Banyak pengalaman teman-teman kita di luar sana yang bagus ya, barakallahu fikum, sehingga banyak menarik minat masyarakat, tetangga, teman, barakallahu fikum, keluarga ya, untuk mengikuti kajian-kajian ahli sunnah salafiyah barakallahu fikum dengan sikap yang benar tadi. Wa minha ayyajtaniba al-mukhalata atau mukhalatatal aghnia wa yakhthalit bil masakin wa yuhsinu ilal aitam. Di antara hak saudara kita juga adalah, kata beliau, hendaknya dia menjaga jarak, menjauh untuk berbaur dengan orang-orang kaya. Ya. Untuk mengikuti circle-nya atau servernya orang-orang barakallahu fikum crazy rich. Ya, baik. Enggak cocok buat orang-orang yang cinta akhirat. Karena ya orang-orang kaya itu memang khususnya orang-orang kaya yang jauh dari agama ya, barakallahu fikum. Bukan orang-orang kaya yang sudah ngerti agama, orang-orang kaya yang barakallahu fikum sudah ikut pengajian. Nah, Tapi di sini adalah circle-nya orang-orang kaya yang memang benar-benar fokusnya dunia. Anda akan sakit hati. Ya. Nah, kalau mencoba untuk memaksakan diri masuk dalam circle mereka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Sebelum Anda masuk ke dalam circle mereka, Anda punya motor apa? Vixen, ya. Wah, itu udah bangga sekali, udah seneng ya. Wah, enak. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apalagi kalau dibawa ke pondok pesantren gitu ya. Wah, masuk gagal lah motor dia ya. Menengah ke atas. Nah, teman-temannya yang lain mungkin Supra gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, atau Honda Beat gitu ya. Scoopy. Barakallahu fikum. Nah, dia Vixen. Wah, sudah. Gak malu-malu lah gitu ya. Masih pede. Nah, barakallahu fikum. Tapi ketika dia mencoba masuk ke circle-nya orang-orang agnia, wah sudah, Vixen itu jadi enggak ada apa-apanya ya. Taib. Sama teman-temannya ya sudah disenggol dong terus ya. Minimal maksimal mas senggol dong. Nah. Iya, taib. Mereka kelasnya bukan NMAX ya, tapi XMAX barakallahu fikum. Nah, taib. Sudah harga motornya itu bukan puluhan juta, tapi ratusan juta atau miliaran. Barakallahu fikum. Nah, parkir aja nggak bisa bareng ya kan? Untuk motor-motor barakallahu fikum 1000 cc itu, kalau di mall ada tempat parkirnya khusus itu. Nah, motor dia Vixen, maaf mas, kata sahabatnya nggak bisa parkir di sini ya. Nah, parkir di sana tempat sampah. Nah, barakallahu fikum. Wah, makan hati antum, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Yang tadinya bersyukur menjadi kufur, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, itu kalau cowok, kalau cewek ya juga sama, barakallahu fikum. Tayyib, ya, enggak akan kuat hati ini, barakallahu fikum, berada di sana. Nah, iya. Biasa ke barakallahu fikum tempat taklim gitu ya. Nah, bawa tasnya barakallahu fikum, tas merek apa? Hah? Eger gitu ya. Nah, ibu-ibu kok tasnya Eger ya kan? Nah, ini ibu-ibu garis keras barakallahu fikum. Nah, ras terkuat di muka bumi. Tayyib, iya. Sedangkan teman-temannya yang lain, iya, tasnya bukan Eger ya. Nah, dia bawa tas Eger tuh sama ibu-ibu yang lain diketawain ya barakallahu fikum. Nah, ini ibu-ibu apa anak gunung nih barakallahu fikum. Nah, nah, tasnya teman-teman yang lain ya tadi Louis Vuitton, Vuitton Louis, apa lagi, ah Hermes ya kan, barakallahu fikum. Nah, tayyib, Garmes, tayyib, tasnya tas-tas mahal ya, dia akan minder, barakallahu fikum. Nah, jadi barakallahu fikum berusaha untuk ya menjauhi circle barakallahu fikum orang-orang agniya. Hendaknya kita tahu dirilah barakallahu fikum. Nah. Dan kata beliau, hendaknya dia membiasakan diri untuk bergaul dengan orang-orang miskin. Ya. Sehingga muncul rasa syukurnya, muncul rasa kona'ahnya. Nah, tayyib. Karena dia merasa akan menjadi lebih baik barakallahu fikum. Dan hendaknya dia berbuat baik kepada anak-anak yatim. Nah, karena Nabi menyebutkan secara khusus keutamaan orang yang barakallahu fikum mengayomi anak yatim. Iya. Kata beliau, ana waqafil yatim kahatain. Saya dan orang yang ngurusi anak yatim itu seperti dua jari ini, akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Barakallahu fikum.